Tenang, bro. Sip, pokoknya ya. Ini menurut request ya, dari jajaran keamanannya Polres. Oke. Okay. Bugah nih. Asisten sekte. Polres Binuang. Yo, yo, yo. Berdoa, takkan pernah berpisah. Bangunlah cinta.